berbeda dalam pandangan. Sungguh tak mungkin kita kan dapat bersatu. Yang ada hanya kita berpaling dari rindu. Telah ku sadari

Hanya saat

tanpa nulik-kuliku kehidupan. Duri dan penghalang akan terus menghadang perjalanan cinta kita berdua. Terima kasih. dalam rumah ini semua tak berarti, banyak sesat.